المحترمات والمحترمة الأستاذة خديجة بنت الحبيب محمد الهندوان وأمتي طيبة وأمتي ميمونة بهارون ثم جميع الأستاذات الكرماء. Sekarang sengaja kita karena awal mula pelajaran dan juga meresmikan tempat yang baru ini, maka sengaja kita tidak memulai pelajaran, tapi kita jadikan acara ini adalah acara halal bihalal. Di antara guru-guru untuk memperkuat hubungan dan mensyukuri serta mengevaluasi apa yang telah kita lakukan sebelum dan setelah ini. Ada halal bihalal yang semuanya walaupun tidak ada di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi halal bihalal itu sendiri merupakan sebuah tasyri'nya, sebuah syariatnya. Karena maksud dan tujuan daripada halal bihalal itu adalah saling bersilaturahmi, saling bertatap muka, saling meminta maaf, dan saling memperkuat hubungan di antara sesama, baik sesama manusia atau sesama muslim, lebih lagi jika sesama kerabat. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan halal bihalal. Ya, memang tradisi halal bihalal ini adanya itu hanyalah di Indonesia dan sekitarnya. Dan memang melalui sejarah yang ada disebutkan dan dijelaskan bahwasanya pertama kali yang menamai halal bihalal itu adalah seorang kiai, yaitu tepatnya Kiai Hasbullah Jombang, yang pada waktunya atau sekitar tahun 1960-an itu dipanggil dan diundang ke istana oleh Bapak Presiden Soekarno, kemudian dimintai pendapat pada waktu bulan Ramadan itu untuk supaya mengklirkan, menetralisir, menaikkan, mempupuskan segala kecekcokan, kerancauan politik yang terjadi pada zaman itu. Sehingga kemudian ketika dimintai pendapat, Kiai Hasbullah dia mengatakan, nah ini kesempatan. Sebentar lagi kita akan lebaran Idul Fitri. Ini bisa menjadi suasana yang mencairkan suasana politik yang sempat menjadi rancau, menjadi kacau balau negara karenanya. Tapi kata Bapak Soekarno, saya ingin sebuah istilah daripada pertemuan yang akan kita laksanakan itu dengan istilah yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Jadi dulu itu jadi open house itu aja acaranya itu, kalau Idul Fitri itu open house dan sebagainya. Nah, maka kemudian katanya Kiai Hasbullah, kalau begitu kasih nama saja halal bihalal. Jadi supaya semua yang punya masalah, semua yang punya salah, semua yang tadinya bermusuhan, dengan adanya Idul Fitri maka semuanya clear. Semuanya tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi permusuhan, tidak ada lagi saling mengutamakan dirinya maupun golongannya. Nah, sehingga saat itulah, mulai saat itu setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan dan dilaksanakan setelah Idul Fitri biasanya dikatakan dan dinamakan halal bihalal. Nah, sehingga kenapa saya katakan bahwasanya halal bihalal itu merupakan sebuah masyru' dan tasyri' daripada syariat Islam. Karena memang syariat Islam itu selalu kembali kepada dua acuan dalam agama ini. Acuan yang utama dari segala macam muamalah kita, baik itu ibadah maupun yang lainnya, akhlak maupun yang lainnya, itu mengacu kepada dua hal. Yang pertama adalah hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minannas. Dan dua acuan ini merupakan acuan segala-galanya, barometer dari semuanya. Maka tidak akan sah ibadah seseorang hablum minannasnya bagus, tapi hablum minallahnya buruk. Begitu pula sebaliknya, hablum minallahnya bagus, tapi hablum minannasnya tidak baik, maka juga tidak akan dianggap oleh Allah Ta'ala. Sehingga harus hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik. Baru itu yang sempurna, baru itu yang diterima, baru itu yang mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka dari itu, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita evaluasi diri kita, bahwasanya halal bihalal itu penting untuk kita laksanakan. Yang pertama, manusia itu selalu lupa dan alpa, dan harus diingatkan serta diperingatkan. Sehingga pantas jika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu dekat kepada ulama, selalu bertanya kepada para ulama. Sehingga pantas jika Allah SWT juga memerintahkan ulama untuk selalu memberikan peringatan kepada masyarakat di dalam firman-Nya. Allah Ta'ala firman, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Jadi solusi dari setiap masalah itu ada. Permasalahan yang kecil maupun yang kompleks, yang luas, yang universal sifatnya, semuanya itu pasti ada solusinya. Makanya Allah Ta'ala memberikan acuan untuk kita menyelesaikan masalah itu dengan cara fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang ahli zikir. Maksudnya ahli zikir ini siapa? Ya para ulama. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu bagaimana solusinya. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala memerintahkan masyarakatnya, masyarakat hamba-hambanya maksudnya di sini, supaya yang berupa ulama dan berupa para dai, para tokoh masyarakat, untuk memberikan selalu peringatan dan supaya mereka itu mengingatkan. Yaitu Allah Ta'ala firman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingatkanlah mereka, karena sesungguhnya peringatan itu masih saja berguna bagi seorang yang mukmin. Maka di sini oleh karenanya, karena manusia itu penuh dengan alpa, penuh dengan lupa, makanya dikatakan manusia itu insan. Kenapa? Karena likasrati nisyanihi, karena banyaknya lupa. Harus diingatkan. Nah, kalau seumpama semua orang itu selalu ingat pada imannya, selalu ingat pada takwanya, selalu ingat kepada misi dan visi kehidupannya, maka insya Allah tidak ada orang yang berbuat maksiat di dunia ini. Kenapa? Selalu beriman, selalu mengingat kepada Allah. Sampai-sampai sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, "Galia Rasulullah, aku heran dengan diriku ini. Apa yang kau herankan?" kata Nabi. "Kalau aku berada di depanmu, maka aku ini selalu ingin melaksanakan segala macam bentuk kebaikan dan antusias di dalam melaksanakannya. Tapi herannya kalau aku sudah menjauh lagi darimu, maka kembali lagi luntur keinginan semacam itu, timbul keinginan untuk berbuat dosa dan sebagainya." Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? "Kalau seumpama keadaan kamu ketika jauh daripada aku sama persis seperti keadaanmu ketika berada di depanku, maka niscaya malaikat yang ada di atas sana akan turun di muka bumi ini untuk berselamat denganmu." Artinya apa? Enggak mungkin. Karena kita itu pasang surut. Iman itu pasang surut. Yang namanya ketakwaan itu pasang surut. Nah, bagaimana cara supaya istiqomah? Bagaimana cara iman itu supaya terus naik, menanjak, jangan sampai berkurang? Nah, caranya adalah dengan kita mentaati perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita bisa mentaati perintahnya Allah dan selalu berusaha mentaati perintahnya Allah serta selalu berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah? Caranya adalah supaya kita itu selalu dengan pengingatnya. Siapa yang biasa mengingatkan? Ya ahlu zikir, ulama. Jangan jauh-jauh daripada mereka itu. Nah, baru kita ingat terus. Makanya kenapa sih para suami itu kalau pas hari Rabu itu senang, gembira katanya. Kenapa? Kalian baru pulang dari pengajian. Pengajian siapa? Pengajian Nabi Muhammad SAW. Ajarannya Nabi Muhammad. Nah, jadi seperti itu. Jadi pengingat itu selalu memberikan sebuah keamanan, peningkatan kepada ibadah kita dan nilai keimanan kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, harus ada pembinaan untuk kita melestarikan keimanan dan ketakwaan serta keislaman kita. Itu harus ada pembinaan. Pembinaan itu bagaimana? Seperti kita sekarang ini. Sehingga pantas kenapa Ali Imam Ghazali rahimahullah rahmatul abrar, beliau mengatakan, coba bayangkan, kalau seseorang itu tidak makan 3 hari 3 malam, bukankah dia akan mati? Begitu pula sebaliknya, seseorang itu kalau tidak makan hati rohaninya sanubarinya, makanan rohani, makanan sanubari yang khusus itu ilmu yang manfaat itu, maka hatinya bisa mati. Jadi makanya kenapa kok sekarang ini banyak orang yang jauh daripada jalan Allah, banyak orang yang sudah melenceng daripada rel yang telah ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, banyak orang tidak lagi berakhlakul karimah, banyak orang tidak ada lagi rasa rahmat dan syafaqah, banyak orang tidak lagi mendapatkan keberkahan dalam harta maupun umur serta perihal terkait dengan dirinya. Kenapa? Jawabannya adalah karena mereka jauh daripada arahan Nabi. Oleh karena itu, maka kita yang mengetahuinya harus kita bersyukur karena kita masih mau mendekat kepada ilmu dan sumber daripada kebahagiaan ini. Yang kedua, kita harus maklumi mereka. Jangan kita selalu marah kepada mereka, melecehkan mereka, merendahkan mereka, tapi kita cari tahu bagaimana caranya supaya mereka itu kembali lagi kepada asal, kembali lagi pada jalan yang benar. Dan tidak mungkin itu bisa akan kembali lagi ke jalan yang benar kecuali mereka itu duduk lagi bersama para ulama, berkecimpung lagi bersama para ulama. Dan ulamanya juga harus sibuk dengan masyarakat, jangan sibuk dengan politik, jangan sibuk dengan partai, jangan sibuk dengan hal-hal yang lainnya. Karena memang ulama itu bukan milik mereka, bukan milik keluarga mereka, tapi ulama itu adalah milik umat. Dan apa yang ada di dalam hati mereka para ulama itu adalah merupakan sebuah amanat. Itu yang pertama, pembinaan. Tanpa pembinaan gak mungkin. Jadi Sayyidah Khadijah, menjadi Sayyidah Khadijah karena pembinaan dari Nabi Muhammad. Sayyidah Fatimah, menjadi Sayyidah Fatimah karena pembinaan dari Nabi Muhammad dan ibunya Sayyidatuna Khadijah. Begitu pula putri-putri Nabi yang lainnya. Begitu pula para istri-istri Nabi. Begitu pula para istri-istri sahabat. Begitu pula para tabi'in karena mereka mendapatkan binaan dari para sahabat. Begitu pula para tabi'in karena mendapatkan binaan dari para tabi'in. Dan begitu seterusnya. Sehingga kenapa Nabi kita Muhammad SAW memberikan suatu barometer kebaikan dan kebahagiaan. Di mana Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, "Man yuridillah bihi khairan faqih fiddin." Siapapun yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan, kebahagiaan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, kesentosaan, semua kenikmatan dan anugerah Allah yang diidam-idamkan, kalau ingin mendapatkan itu semuanya, maka Allah akan melintaskan dalam hatinya untuk dekat kepada ilmu, untuk dekat kepada ulama, untuk menjadi ulama atau menjadi seorang mustami atau menjadi seorang yang mendengarkan atau berkumpul sama mereka, selamat dia, bahagia dia. Tapi kalau tidak, nggak mungkin. Dan tidak mungkin orang manusia hidup di zaman, apalagi zaman sekarang ini, zaman fitnah, kemudian dia itu akan mendapatkan dan meraih kebahagiaan tanpa melalui jalur ilmu, nggak mungkin. Nonsense. Kenapa demikian? Ilmu yang mengikat, ilmu yang mengerem, ilmu yang mengendalikan seseorang untuk tidak berdosa, mengendalikan seseorang untuk tidak durhaka, mengendalikan seseorang untuk bertawadu, mengendalikan seseorang untuk mendermakan hartanya, mengendalikan seseorang untuk dia itu banyak berzikir, mengendalikan seseorang untuk menjauh daripada dosa, itu semua ilmu. Tapi ilmu gak mungkin. Oleh karenanya selalu saya bikin contoh untuk di pondok ini, anak baru banyak, hampir 1000 di sini. Nah, itu misalnya anak baru itu mereka tidak tahu ternyata di pondok ini banyak jebakan-jebakan, parit-parit yang dibuat memang sengaja, sekitar 120 parit. Kalau menginjak di atas itu, jatuh ke parit itu dan dia akan celaka karenanya. Sementara anak baru itu tidak diberitahu yang mana saja tempatnya itu. Kira-kira banyak selamatnya apa banyak celakanya? Banyak celakanya. Itu salah satu contoh yang sangat real, yang sangat nyata. Begitu pula kehidupan di luar sana. Bagaimana mungkin seorang akan merengkuh kebahagiaan? Bagaimana mungkin seorang itu merengkuh keamanan, kesejahteraan? Semua itu datangnya dari Allah. Final izzata lillahi jami'a. Yang namanya kemuliaan semuanya, yang kalian harapkan, yang kalian idam-idamkan, semua datangnya daripada Allah. Bagaimana mungkin uang yang banyak itu akan membahagiakan dia? Dia tidak pernah belajar bagaimana cara bahagia dengan harta. Sehingga yang ada apa? Dia masuk dengan dalam sebuah muamalah itu membuat murka Allah. Yang ada apa? Keapesan yang ada. Syu'um yang ada. Syakawah yang ada. Kesengsaraan yang ada. Bangkrut yang ada. Kalau semua bukan seperti yang kita lihat, itu adalah istidraj. Sengaja Allah Ta'ala itu memberikan kehidupan yang seperti itu. Supaya apa? Supaya tambah jauh lagi daripada kenikmatan beribadah kepada Allah Ta'ala. Oleh karenanya, ada satu orang di zaman Bani Israel, di antara umatnya Nabi Musa alaihissalam, di mana hamba ini dia berkata, aku sudah banyak bermaksiat kepada Allah, tapi sampai sekarang alhamdulillah aku aman-aman saja, sejahtera saja, sentosa saja, enggak ada apa-apa. Maka kemudian diadukan oleh Nabi Musa kepada Allah, enggak, ya Rab, engkau katakan bahwasanya orang yang pendosa itu pasti hidupnya itu sengsara, apes, jauh daripada rahmat, jauh daripada kebahagiaan. Tapi hambamu itu bahkan dia menantangmu dengan mengatakan, aku dalam keadaan bermaksiat pada Allah, tapi aku tidak mendapatkan yang semacam ini. Apa jawaban Nabi Musa kepada jawaban Allah kepada Nabi Musa? Galia Musa, tahukah engkau bahwasanya mereka tidak merasakan kelezatan ketika beribadah kepadaku itu merupakan sebuah azab dariku untuknya. Coba lihat, mereka tidak mendapatkan kelezatan ketika bermunajat kepadaku dalam ibadahnya, itu adalah sebuah azab bagi mereka. Apa maksudnya? Faham? Artinya kita sendiri ini bisa jadi termasuk yang dikasih azab oleh Allah Ta'ala. Kita tidak bisa merasakan kelezatan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Kalau kita merasakan kelezatan, kita akan tinggalkan tidur kita. Kita akan tinggalkan segala muamalah untuk kita itu lebih mengedepankan muamalah dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kita tidak merasakannya, bisa jadi itu karena banyak dosa kita. Bagaimana mungkin yang semacam ini akan didengar oleh mereka? Bagaimana mungkin yang semacam ini bisa mengingatkan mereka kalau mereka tidak pernah mendengar yang semacam ini? Nah, oleh karena itu, maka harusnya bagi kita seorang pemangku, pengayom, penyambung lidah Nabi kita Muhammad SAW itu harus kita itu keluar. Bukan waktunya sekarang ini kita itu tunggu orang datang. Kita yang harus keluar untuk memberikan pengayoman, memberikan penjabaran, memberikan penjelasan, meyakinkan kepada mereka bahwasanya kita ini berada di jalan yang salah. Jalan yang benar itu adalah jalannya Nabi. Dan jalan yang benar itu sudah ada. Cuma tinggal kita pelajari. Kita hadir. Baru kita paham. Nah, jadi coba lihat. Semua orang bisa pakai handphone enggak? Sebuah pertanyaan yang simple. Semua orang bisa pakai handphone tidak? Orang desa bisa? Bisa. Berkesempatan bisa menggunakan handphone yang mahal enggak? Semua orang. Bisa kan? Bisa. Dari mulai orang kampungnya, orang desanya, orang baduinya, orang hutannya, semuanya bisa. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Syaratnya punya dulu ya. Harus punya dulu. Udah itu belajar gimana cara menggunakannya. Ingat enggak kamu dulu waktu di zaman jahiliyah, zaman gaptekmu, gaptek. Nggak pernah tahu dengan handphone yang ada internetnya, nggak pernah tahu. Sekarang sudah tahu semuanya. Bahkan lancar, nulisnya cepat dan sebagainya. Nah, kok bisa? Kenapa belajar? Kita tanya-tanya, gimana sih caranya? Oh, ini untuk apa? Oh, IMO itu untuk apa? Oh, ini ada first time-nya. Oh, ini untuk apa? Dulu nggak tahu kita, sekarang tahu. Setelah kita tahu, mau kita dibodoh-bodohin sama orang? Gini loh, gini-gini. Ah, aku sudah tahu. Kamu jadul dasar, emang gaptek kamu. Gila. Kita dulu gaptek, tapi sekarang kita mengatakan orang lain gaptek. Ini kan salah satu contoh. Yang semacam ini terkait dengan teknologi, kita bisa, kita mampu. Kenapa dalam hal urusan agama tidak? Ini lebih penting. Nah, jadi nggak mungkin ada orang punya toko, kemudian apa dagangannya bagus, niaganya bagus, untungnya luar biasa, tapi kemudian dia meraih kebahagiaan tanpa dengan dasar ilmunya Nabi Muhammad, nggak mungkin. Kenapa? Pasti dia akan terjerumus ke dalam sebuah larangan Allah, sengaja atau tidak sengaja. Sehingga pantas jika Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlak. Ini sudah barometer sudah. Enggak mungkin luput, enggak mungkin salah. Kalau mau bahagia, jadilah salah satu daripada empat orang ini. Jangan jadi orang kelima, apalagi keenam. Salah satu daripada lima ini. Dari satu dari empat ini. Kalau kita termasuk daripada satu dari yang empat ini, maka kita akan bahagia. Kita aman, kita sejahtera, kita sentosa. Tapi kalau kita termasuk yang kelima, keenam dan seterusnya, kita enggak bakal bahagia. Nggak bakal luput. Kenapa? Allah yang menciptakan manusia. Allah yang sangat tahu dengan komponennya. Allah yang menciptakan kemuliaan. Allah yang menciptakan kesusahan. Allah yang menciptakan semuanya. Allah jadikan segala macam kebahagiaan, kesusahan, kesedihan, semuanya itu di dalam syariat ini. Ini loh caranya kalau mau bahagia. Ini loh caranya kalau mau sengsara. Sudah ada jalannya. Oleh karenanya, jadi selalu kita itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk selalu meminta supaya kita diberikan hidayah menuju jalan yang benar. Mintanya setiap hari, tapi gak pernah kita berada di rel itu. Bagaimana kita akan bahagia? Mintanya setiap hari, bahkan 17 kali dalam satu hari. Ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim, waladhdallin. Mintanya doang. Terus gimana caranya? Ya Rab, aku minta makan, tapi dia gak nyiapkan piring, gak nyiapkan nasi, gak pergi untuk beli beras, gak pergi untuk jualan, untuk dapat uang baru beli beras. Gimana mau dapat? Semua ada caranya, semua ada jalannya. Ustaz mau tanya, misalnya, kalau kita itu sakit perut, kebelet, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Tidur. Apa harus kita lakukan? Pergi ke kamar mandi. Anak ngantuk. Apa yang harus kita lakukan? Pergi ke kamar mandi. Pergi ke kamar tidur, tidur. Ya kan? Kita ingin membeli sesuatu. Fem, apa yang harus kita lakukan? Ke daluamar. Ya kan? Kita mau pergi ke bangil. Apa yang harus kita lakukan? Naik mobil. Semua itu tahu, kita bisa tahu. Faham, kalau masalah dunia itu faham. Lah kenapa? Kamu itu harus jadi soleh apa tidak? Wajib jadi soleh apa tidak? Kapan kamu belajar jadi soleh? Apa kiat kamu untuk belajar untuk jadi soleh? Belajar pada siapa soleh? Siapa soleh itu? Sudah kamu itu berusaha untuk menjadi soleh? Kalau urusan akhir kenapa diremehkan, diabaikan? Tapi kalau urusan dunia sangat teliti, sangat betul. Bahkan Sayyidina Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, uang setelah dia itu pegang-pegang uang itu, dia bilang orang itu dengan menjamkan mata saja dia tahu berapa jumlahnya ini. Walaupun uang baru yang sekarang ini, pegang aja, ah ini kayak merah nih, oh ini biru, oh ini ah, tahu. Tapi kalau urusan akhirat, bagaimana cara supaya kita itu selamat daripada sombong? Bagaimana supaya kita tidak marah? Bagaimana supaya kita itu tidak meredakan orang lain? Bagaimana supaya kita itu lebih semangat untuk beribadah? Bagaimana supaya kita itu tampak disenangi oleh orang lain? Itu semua ada syariatnya. Kenapa enggak belajar? Nah itu. Jadi bagaimana mungkin orang yang semacam itu kemudian akan menjadi orang yang luar biasa? Oleh karenanya camkan baik-baik, mutu kehidupan itu begini. Kehidupan itu merupakan sebuah kesempatan. Dan kesempatan itu harus diperjuangkan. Dan di dalam perjuangan kita membutuhkan kepada pengorbanan. Hidup ini kesempatan buat kita. Buat siapa kesempatan? Buat kita semuanya. Sama-sama besarnya. Ustadz dengan ilmunya, kalian dengan ilmunya, ada yang dengan hartanya, ada yang dengan jabatannya, ada yang dengan energinya, ada yang dengan doanya, ada yang dengan usahanya. Semuanya sama. Allah kasih adil semuanya. Nah, tapi bukan semua yang menggunakan kesempatan. Orang yang pikirannya itu selalu pikirkan untuk dunia-dunia. Dunia itu sesuatu yang dijamin oleh Allah Ta'ala, tinggal kita itu mencarinya. Tinggal kita usaha, Allah sudah meletakkan akal dalam pikiran kita, tinggal kita gunakan akal itu untuk mencari rezeki, selesai sudah. Tapi sesuatu yang tidak dijamin oleh Allah Ta'ala justru kita rendahkan, kita abaikan. Nah itu jadi masalah yang besar buat kita semua. Oleh karenanya Nabi SAW berpesan untuk kita dan juga untuk keluarga kita, anak keturunan kita dan seluruh hamba-hambanya melalui Nabi kita Muhammad SAW, kalau mau selamat kun aliman, jadi orang alim. Gak mudah jadi orang alim. Karena apa? Pengorbanannya harus lebih besar. Mau jadi orang alim, pengorbanannya harus besar. Kita harus rela berpisah dengan anak-anak, berpisah dengan orang tua, berpisah dengan sanak saudara, berpisah dengan rumah, berpisah daripada makanan enak, berpisah dari kenyamanan, berpisah dari tidur yang panjang, berpisah. Pengorbanannya banyak. Baru jadi orang alim. Belum tentu itu jadi orang alim. Kun aliman. Kalau gak bisa, jadi orang alim gak bisa. Cari mantu orang alim gak bisa. Ya sudah, tunggu yang kedua. Apa itu? Kun muta'aliman. Jadi orang yang belajar. Nyantri. Jadi santri. Kalau gak bisa juga, kun mustami'an. Jadilah orang yang mendengar. Berusaha untuk mendengar. Memang, jadi seperti di antara kita ada yang sudah tua, dengarkan, mau nulis gak bisa. Mau menghafal sudah gak kuat. Tapi dengar aja sudah dengar. Apa yang kita dengarkan itu menggugah hati kita, menggugah keimanan kita, menggugah ketakwaan kita, menggugah keislaman kita. Nah, itu masih selamat kata Nabi Muhammad SAW. Enggak bisa yang pertama, enggak bisa yang kedua, enggak bisa yang ketiga, kata Nabi Muhammad, kun muhibban. Jadilah orang yang cinta pada ulama. Jadilah orang yang cinta pada para santri. Jadilah orang yang cinta kepada orang-orang yang senang kepada majlis taklim. Jadilah orang yang cinta. Jadi lihat sekarang nih. Alhamdulillah majlis taklim kita buat gratis. Enggak pakai ada edaran, ada untungnya? Enggak ada. Malah sebelum kalian pulang dikasih nasi. Masya Allah, siapa yang ngasih nasi ini? Jadi ustazah ngumpulkan semuanya. Dia yang merintahkan anaknya suruh ngajar. Tempatnya disuruh, diperintahkan untuk majlis taklim. Kemudian ditambah lagi, kita dikasih makan. Nah, itu luar biasa. Yang semacam inilah. Limis lihaza falya'malil amilun falyatanafasil mutanafisun wassabikunas sabikun ulaikal mukarrabun. Jadi sampai kapanpun kita menjadi sabikun. Nah, jadi ini kesempatan. Nggak diberi kesempatan oleh Ustazah Khadijah untuk yang lainnya. Oh Ustazah, untuk minggu ini ana yang bikin makanan, bikin nasi. Alhamdulillah belum ada yang berpesan seperti itu. Gitu. Nah kenapa? Karena tidak melihat kesempatan ini kesempatan yang baik. Gitu. Nah coba kalau semua adik itu, Ustazah bagi-bagi dong. Gitu. Antum sudah punya modal anak yang mengajar. Antum sudah punya modal tempat yang dijadikan majlis taklim. Antum sudah punya modal setiap majlis taklim, antum kasih makanan. Coba lihat. Berapa yang beliau dapatkan? Nah, tapi kita nggak mau berada di dalam andil, tidak punya andil dan sebagainya. Nah, harusnya kita itu punya andil. Nah, itulah makanya. Jadi nggak mungkin yang semacam ini tertanam dalam diri kita kecuali kalau adanya pembinaan. Itu yang pertama, pembinaan. Setelah pembinaan kita laksanakan, supaya iman tetap dilestarikan, adalah kita membutuhkan kepada istiqomah. Lagi-lagi. Bagaimana cara kita mendapatkan istiqomah? Yang dikatakan oleh para ulama bahwasanya al-istiqomah khairum min alfi karomah. Jadi satu kali istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kenapa demikian? Karena karomah itu bagi seorang wali itu bukan merupakan sebuah kemuliaan. Kalau sebuah kemuliaan pasti diusahakan. Mereka enggak mengusahakan. Sebab kemuliaan itu yang kita dapatkan itu misalnya apa? Dihormati orang, dimuliakan orang, kekayaan. Itu adalah sesuatu yang diusahakan. Karomah itu bukan sesuatu yang diusahakan. Kenapa kamu itu ingin jadi wali? Supaya punya karomah? Enggak ada. Tujuan wali itu seperti itu. Bahkan yang terjadi adalah kalau seumpama seorang wali menampakkan karomahnya, maka yang terjadi setelah itu dia malu kepada Allah. Seperti malunya seseorang di antara kita karena berbuat zina, lalu dia sadar dan bertobat kepada Allah. Seperti itu. Gak gampang. Orang wali itu dipaksa baru keluar karomahnya. Tapi istiqomah kita dalam melaksanakan taklim seperti ini. Ya, coba lihat sekarang. Entah kenapa kok hari ini begitu banyak melimpah di sini gitu. Nah, tapi yang istiqomah. Istiqomah itu bukan semua orang. Ihdinash shiratal mustaqim. Jadi istiqomah itu terkait dengan lurus. Fem, orang yang istiqomah itu adalah orang yang lurus jalannya. Fem. Nabi SAW sendiri bersabda dalam hadisnya, khairul amal ma ghalla wadal. Sebaik-baik amal itu adalah yang sedikit tapi terus. Wadama. Jadi sedikit tapi terus. Bukan banyak tapi selesai. Nah, jadi istiqomah. Gimana caranya supaya dapat istiqomah? Itu yang syarat yang kedua. Untuk kita itu melestarikan iman, takwa dan Islam. Harus istiqomah. Bagaimana cara supaya kita istiqomah? Caranya adalah lihat. Ada teori, ada praktek. Ada profil yang harus kita jadikan sebuah tauladan. Yang pertama, kenapa kita harus istiqomah? Tentunya kita harus tanya kepada kita, kenapa harus istiqomah? Faham? Kenapa? Banyak orang yang tidak paham. Ternyata, kita tatkala melakukan sesuatu itu, menjadi giat, menjadi semangat, termotivasi. Itu karena tahu dengan misi dan visi, serta tujuan kita itu meraihnya. Ingat gak? Waktu kita kebelet. Ya. Waktu kita kebelet, perginya kemana? Kamar mandi kan? Kalau gak kebelet, mau ke kamar mandi? Nah, coba lihat. Padahal kamar mandi itu bukan tempat tidur. Gak ada AC-nya. Gak ada TV-nya. Gak ada pengharumnya. Gak ada makanannya. Ada makanannya di kamar mandi? Gak ada. Nah, tapi kadang-kadang kalau orang pelit itu makannya di kamar mandi. Gitu. Gak ada semuanya, tapi kenapa mau kamar mandi? rela dia itu di tempat yang sangat kotor, bau kadang-kadang, bahkan kadang-kadang dari kotornya sendiri dia pakai nutup. Karena aneh kan? Tapi kenapa dia rela seperti itu? Karena ada tujuan. Anak harus mengeluarkan sesuatu yang mengganggu dalam perutku itu. Coba lihat, ketika kita sakit, apa harus kita lakukan? Harusnya sakit apa? Istirahat. Ini enggak, berangkat untuk menuju dokter. Udah itu kita harus ngantri lama, apalagi saya gigi, ngantrinya lama, saya gigi lagi. Harusnya apa? Duduk di kamar, setel musik atau lihat TV dan sebagainya, kita rahat. Ini enggak. Kita menyiksa diri, datang jauh-jauh, pergi ke dokter. Udah itu ngantri lama, sudah ketemu sama dokternya diperiksa, ngasih uang lagi sama dokternya, wah ngorban lagi. Loh kenapa kita itu rela melakukan semacam itu? Padahal kita dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena kita ada tujuan. Tujuan apa? Pengen sembuh. Ah, kenapa kok yang semacam ini enggak dilakukan? Hati ini, hati anak ini banyak kotornya. Buktinya anak suka marah-marah. Hati anak ini banyak kotornya. Buktinya anak enggak bisa tahajud. Hati anak ini kotor. Kenapa? Buktinya suami anak kurang baik kepada anak. Berarti karena anak, bukan karena dia yang enggak baik. Nah, jadi yang namanya perilaku manusia itu tergantung kepada interaksinya. Jadi yang namanya perhitungan, yang namanya manusia itu hubungannya itu berdasarkan perhitungan. Fem, kalau gak percaya coba lihat. Kalian ketemu Ustaz bangun tidur. Ketemu Ustaz di jalanan. Ketemu Ustaz ketika di kelas. Ketemu Ustaz ketika di luar kelas. Ketemu Ustaz dadakan. Ketemu Ustaz direncanakan. Tetap hormat apa enggak? Hormat apa tidak sama Ustaz? Kenapa? Ustaznya, gurunya, yang memberikan pemasukan-pemasukan terkait dengan agamanya. Ya kan? Di saat bangun tidur pun yang biasanya merengut, begitu lihat Ustaz, ah Ustaz apa kabar? Senyum. Kenapa demikian? Ah karena gurunya. Ah kenapa kok sekali suaminya dimerengutin? Sekali pembantunya dimarahin? Dan lain sebagainya. Kenapa yang semacam itu terjadi? Ah, gitu. Itu kan suatu hal yang harusnya jadi sebuah pertanyaan buat kita semuanya. Kenapa yang terjadi semacam ini? Kenapa enggak istiqomah ketika kita itu menghormat setiap fam? Enggak istiqomah juga menghormat yang lainnya juga seperti itu. Ah, berarti kan istiqomah yang jadi masalah. Ini enggak istiqomah. Kenapa kita itu dulu pernah sholat tahajud ketika di pondok dulu nikmat banget. Begitu kawin kok malah enggak nikmat tahajudnya. Ah, gitu. Kenapa dulu pernah aku merasakan tahajud itu nikmat. Bahkan kalau sama bangun pas subuh, ya Allah nyeselnya luar biasa. Sekarang kok, kalau bangun malam kok malah nyesel. Kok sudah bangun sih, belum waktunya. Nah, jadi yang semacam ini kan berarti gak istiqomah. Kenapa? Jadi istiqomah itu mahal. Istiqomah itu lebih mahal daripada alaf karoma. Gitu. Jadi gak mudah menjadi orang istiqomah. Nah, kenapa demikian? Karena banyak orang yang bahkan bukan hanya istiqomah dari kebaikan. Dan bukan dalam kebaikan, tapi dari kebaikan yang tadinya kebaikan kemudian berubah menjadi 180 derajat kebatilan. Bahkan kemudian mati dalam keadaan suul khotimah. Kenapa? Gak istiqomah. Allah Ta'ala firman, innal ladhina qalu rabbunallah summas tatanazzalu alaihi almalaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bijannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang beriman. Kemudian dia berkata, Allah Tuhanku. Tapi jangan cuma beriman, kemudian Allah Tuhanku, lalu dia itu enggak ada istiqomah. Sumastaqamu. Istiqomah. Sekali anak sholat duha, dari sekarang sampai aku mati sholat duha. Sekali aku berbuat baik, mujahadah untuk menghilangkan marah, dari sekarang sampai kapanpun tetap seperti itu. Istiqomah. Oh, saat yang kayak gitu berat. Ah, kalau semua enggak berat, ya jangan hidup. Semua hidup itu berat. Masak nasi berat gak? Cuci berat gak? Nah kenapa yang ini kamu anggap enteng? Tapi kalau urusan ibadah gak dianggap enteng. Ya sama seperti itu. Ana dulu gak pernah mencuci. Sekali ke Madinah, wajib cuci. Karena gak ada yang merewangi. Gak ada khadim di sana. Akhirnya apa? Terpaksa nyuci. Pertama kali nyuci itu sakitnya itu 3 hari 3 malam. Bayangkan. Tapi alhamdulillah Ustaz dikasih otak untuk berpikir sehingga anak pikir gimana caranya ya? Ternyata anak nyuci satu kaos saja sama songkok saja 3 hari 3 malam sakitnya, gimana kalau nyuci yang lainnya. Hanya kita gunakan otak kita. Oh, ada satu orang mau gak aku ajari bahasa Arab, biar lancar bahasa Arabmu. Oh mau, tapi dengan syarat. Apa itu? Cucikan bajuku. Oh ya beb, siap beb. Ayo sudah. Oh, alhamdulillah, jadi selamat di Madinah enggak pernah nyuci. Cuma sekali aja nyucinya. Kenapa? Menggunakan kesempatan, kesempatan. Kita semua punya modal, tapi kita itu kadang-kadang enggak mau menggunakan kesempatan. Nah, masalahnya kehidupan itu cuma sekali, dan kesempatan datangnya sekali, dan kesempatan itu harus diperjuangkan. Dan perjuangan mana ada perjuangan tanpa pengorbanan? Harus berjuang, harus berkorban. Berjuang ya harus berkorban. Berkorban itu apa? Korban perasaan, korban harta, korban semuanya. Supaya kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu. Oleh karenanya, cara istiqomah itu bagaimana? Istiqomah itu, sebab-sebab istiqomah itu banyak. Di antaranya adalah makanan yang halal. Jadi kalau kita mendapatkan makanan-makanan yang syubhat, susah mau istiqomah. Kenapa? Nabi SAW bersabda, man akalal halalah atau ajwarihu syaat am abad alimat olam ta'alam. Orang yang makanannya halal itu, maka anggota badannya itu akan mudah untuk digunakan untuk kebaikan. Mau gak mau ya seperti itu sudah. Gak mungkin mau dipaksakan untuk berbuat jelek itu gak mau. Permisalannya seperti sekarang ini anak-anak pondok nih. Kita paksakan mereka. Ya, paksakan mereka untuk buka jilbab di depannya ustaz misalnya. Mau gak? Gak bakal mau. Hatta disuruh dengan iming-iming kasih uang 10 juta gak bakal mau mereka. Beda kan yang di luar sana. Yang di luar sana gak usah dikasih uang, sudah mereka buka jilbab. Kenapa demikian? Karena dia tahu. Ketika kita itu makan, yang tadinya kita disediakan makan nasi, kita ganti, ambil tanah, taruh di piring kita, kasih sebagai gantinya nasi. Mau gak makan? Mau gak makan? Kenapa gak mau? Karena kita tahu itu bukan makanan kita. Nah, jadi sama seperti itu. Yang namanya bensin yang di dalam diri kita, energi yang kita dapatkan itu, energi itulah yang mengacu dan memacu kita untuk berbuat kebaikan ataupun keburukan. Dengan dasar di dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW bersabda, jazaa'us sayyi'ati sayyi'atun ba'daha, wa jazaa'ul hasanati hasanatun ba'daha. Yang namanya pembalasan daripada perbuatan kemaksiatan, Allah akan menakdirkan dia masuk dan terjerumus ke dalam maksiatan yang berikutnya. Jadi enggak mungkin halal. Makanan yang halal, hati-hati dari makanan yang syubhat apalagi yang haram. Dan ingat, semua makanan yang haram yang kita dapatkan dengan cara apapun yang dilarang oleh Allah Ta'ala bukan membahagiakan tapi justru menyengsarakan. Itu makanan yang halal yang pertama. Yang kedua adalah kita harus mencari guru. Harus punya guru. Kenapa? Kita di dalam kehidupan itu selalu kita memandang. Ketika kita membutuhkan sesuatu, kita harus gunakan memandang. Kita ingin melihat suami kita gunakan mata kita. Kita ingin makan, kita pandang makanan kita. Kita ingin mencari anak dan mencari hiburan dengan anak, kita pandang anak kita. Semuanya kita gunakan dengan pandangan. Begitu pula seorang guru. Di dalam kehidupan itu kita membutuhkan pada seorang profil yang harus kita tauladani. Yang kita jadikan sebuah pandangan kita yang untuk memotivasi dan memompa keimanan dan keislaman kita. Jadi kita harus punya guru. Siapa guru kita? Siapa yang berhak untuk dijadikan guru? Guru yang mana yang dimaksudkan itu? Guru yang mendekatkan kita kepada Allah. Guru yang menyambungkan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Guru yang sudah jelas-jelas mengamalkan dengan keilmuannya. Guru yang dia itu mengajarkan dengan tanpa pamrih. Ya mungkin kita sendiri guru. Kita sendiri ustazah. Tapi apakah kita termasuk guru yang semacam itu? Kita enggak usah sudon kepada orang lain, tapi kita selalu husnudon. Yang penting yang mengajarkan ilmunya Nabi SAW itu adalah guru kita. Kita lihat kepada amaliyahnya, kita lihat kepada akhlaknya, kita lihat kepada gauliyahnya juga, dan kita belajar kepada orang yang semacam itu. Itu harus ada untuk istiqomah itu. Kalau tanpa belajar enggak mungkin. Enggak mungkin kita itu belajar pada kitab lalu kita istiqomah, enggak. Jadi kita harus belajar kepada kitab tapi harus dengan panduan seorang guru. Yang ketiga, untuk menjaga keistiqomahan kita, supaya tetap kita istiqomah, maka kita harus tahu dengan misi dan visi daripada apa yang kita lakukan. Tadi sempat terputus, apa yang Ustaz jadikan perbandingan, kenapa orang itu harus istiqomah, karena dia itu sudah tahu dengan misi dan visinya. Fem, Nah, jadi kalau sudah tahu dengan misi dan tujuan daripada sebuah pekerjaan, maka kita akan termotivasi atau antusias untuk melakukannya. Kenapa itu istiqomah sholat duha? Nah, sholat duha itu kan paling banyak istiqomah sholat duha kan gitu. Kenapa? Karena takut miskin kita ya, pengen kaya semuanya, jadi sholat duha terus. Surat yang paling sering kita baca ya surat Waqiah. Kenapa? Bikin kaya gitu. Nah, jadi kenapa kamu baca Waqiah terus? Iya, karena berharap menjadi orang kaya. Tuh. Berarti apa? Istiqomah baca surat Waqiah karena harapannya menjadi orang kaya gitu. Dan jadi kenapa dia istiqomah surat Waqiah? Karena dia tahu misi dan visinya. Apa itu? Pengen jadi orang kaya gitu. Nah, jadi harus tahu misi, visi kehidupan ini, lalu misi, visi daripada setiap ibadah yang kita lakukan, dari lalu misi, visi daripada keistiqomahan kita sendiri, itu harus kita rasakan. Baru kemudian kita akan timbul semangat dan selalu untuk melaksanakan apa yang kita laksanakan dari berbagai macam ibadah itu. Nah, jadi itulah syarat yang harus dilalui kalau kita ingin menjaga keimanan, keislaman, dan ketakwaan. Yang pertama adalah harus ada pembinaan. Yang kedua adalah harus istiqomah. Dan yang ketiga, untuk memotivasi supaya tetap kita itu di dalam pembinaan dan istiqomah, kita harus mempunyai profil yang harus kita jadikan sebagai tauladan. Ini yang menjadi kekurangan di zaman sekarang ini. Banyak orang yang ngomong tapi sedikit orang yang mengamalkan. Banyak orang yang katanya begini tapi ternyata setelah kita lihat dan saksikan tidak sesuai dengan perkataannya. Nah, jadi yang kita cari sekarang itu adalah ad-da'wa bil hal, la da'wa bil maqal. Dan orang yang biasa dakwa bil hal, nah itulah yang kita jadikan sebagai motivator untuk kita semuanya. Jadi kita harus ada profil. Jadi misalnya selalu ana gambarkan, berikan sebuah gambaran kepada masyarakat dan semua yang Ustaz ajak dakwah. Kalau perempuan ya tirulah al-walidah al-mukarramah gitu. Nah, jadi lihat gimana itu, jangan lihat sekarangnya, lihat dulunya. Nah, sekarang beliau sudah sepuh, sudah lemah, tapi lihat dulunya. Sampai sekarang tuh lihat bagaimana cara beliau itu menghormat, memuliakan dan sebagainya, menghargai. Nah, jadi harus ada sesuatu yang motivasi kita. Ini tauladan kita. Harusnya seperti itu. Nah, jadi karena apa? Kalau dia itu bisa, tauladan itu fungsinya itu apa? Yang pertama adalah kalau dia itu bisa, kenapa aku nggak bisa? Toh aku bisa, aku manusia, dia juga manusia, dia makan nasi, kita juga makan nasi. Nah, jadi sebagai profil yang ditauladan itu sebagai motivator buat kita. Yang kedua, sebagai pemberitahu bahwasanya sesuatu yang ditulis dalam kitab itu, teori yang kita hafalkan itu, yang kita pelajari itu, ternyata gak berat kok. Kok tahu kita gak berat? Ada yang melakukannya? Nah gitu. Nah yang ketiga, pemberi kekuatan kepada diri kita bahwasanya kita bisa aman dan melewati serta memupuskan godaan dan juga bisikan-bisikan setan. Fem. Jadi yang dipikir seorang yang wali itu dia itu tidak melewati tahapan-tahapan melalui setan. Pasti mereka akan melewatinya. Yang dipikir Ustazah Khadijah dulu enggak berkorban ketika dia itu masak-masak, ketika di rumah besar dia itu cuci-cuci, masak dan sebagainya, dia sendirian. Pasti pengorbanan. Yang dipikir dulu waktu kita gak dikenal, waktu dibangil, kita masih al-walid pakai sepeda pancal, walidati gak ada yang kenal, semua. Kemudian tanpa pengorbanan, yang semacam itu, pengorbanan. Yang dipikir waktu dia itu memberikan uang yang dia dapatkan daripada harta warisnya, diberikan kepada abuya, itu tanpa pengorbanan. Pengorbanan sama, yang dipikir dulu, yang sekarang senang uang, berarti ustazah gak senang uang gitu. Apa bedanya? Sama seperti itu tadi, beliau mujahadah, beliau melawan hawa nafsunya. Beliau memaksa, beliau berusaha. Kenapa? Tahu memaksakan diri untuk Allah tidak apa-apa, sesuatu yang diharuskan. Nah, oleh karenanya lihat bagaimana perkataan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, wa askanana wa iyyaha fatihal jinan ya hannan ya manan, sebagai penutup daripada majlis taklim ini, daripada acara halal bihalal ini. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang wanita dari wanita-wanita kota Makkah. Apa katanya wanita tersebut? Gelia Khadijah, pastinya engkau bahagia ya, hidupnya bersama Nabi Muhammad. Pastinya engkau bahagia hidupnya ya bersama Nabi Muhammad. Apa jawaban saya Khadijah? Semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, di dalam pikiranku selalu yang ada adalah bagaimana supaya Nabi Muhammad bahagia denganku. Ngerti gak? Nah, jadi si perempuan itu mengatakan, mestinya, pastinya engkau punya suami seperti Nabi Muhammad, pasti kau bahagia dong punya Nabi punya apa suami seperti Nabi Muhammad. Tapi jawabannya Syekh Khadijah adalah, semenjak aku menikahi Nabi Muhammad, dalam pikiranku itu bukan itu. Tapi dalam pikiranku bagaimana supaya Nabi Muhammad bahagia denganku. Ngerti? Sampai berusaha mengerti aja enggak ngerti, apalagi mau menerapkannya. Jadi itulah Sayyidatuna Khadijah, sehingga pantaslah jika beliau mendapatkan surga yang tidak ada duanya. Enggak ada seorang nabi pun, enggak ada seorang rasul pun, dia sendiri beda antara surganya Nabi Muhammad dengan nabi yang lainnya, mungkin ada kesamaan, tapi Sayyidatuna Khadijah beda sama sekali dengan siapapun juga. Enggak milik laki maupun milik perempuan, berbeda. Karena apa? Memang dia itu seorang yang pembeda. Dia seorang pembeda antara dirinya dengan perempuan yang lainnya, antara dirinya dengan bangsa Quraisy yang lainnya. Nah, itulah. Jadi kalau beliau bisa seperti itu, kenapa kita enggak bisa? Nah, kalau Ustaz jadi perempuan, Ustaz pengen jadi Sayyidah Khadijah. Nah, masalahnya Ustaz enggak bisa jadi perempuan. Ustaz laki-laki. Tapi alhamdulillah saya bangga menjadi seorang laki yang keluar daripada rahim Sayyidatuna Khadijah, Bapak Khadijah. Yang anda bangga, alhamdulillah dia sedikit jauh telah meniru dan berusaha untuk meniru Bapak Khadijah. Yang kesian ini syarifah-syarifah yang ada nih, cucu-cucunya Rasulullah. Tapi namanya kadang-kadang Khadijah, Aisyah, tapi enggak seperti Sayyidatuna Khadijah dan Aisyah. Sayyidatuna Khadijah enggak pernah marah sama sekali. Lalu kamu mengatakan, oh itu kan Khadijah, oh itu kan suaminya Nabi Muhammad loh, emang? Apa yang telah kamu lakukan untuk suamimu? Dan suamimu itu, seperti itu karena siapa ya? Karena kamu. Jangan salahkan orang lain. Salahkan diri kita sendiri. Nah, jadi seorang itu kalau ingin menilai orang lain, maka nilailah diri sendiri. Karena kehidupan manusia itu karena interaksi. Jadi dulu itu gak kenal kamu. Kok bisa dia itu seperti itu? Dia itu kenalnya sama orang tua kamu. Tapi kenapa kamu begini sekarang ini? Ya salahkan diri kamu. Nah, mungkin karena suaminya yang gak baik, mungkin karena istrinya yang gak baik. Tapi selalu menyalahkan orang lain itu adalah masalah. Tapi yang bagus, yang benar itu adalah menyalahkan dirinya sendiri, mengevaluasi dirinya sendiri. Karena nanti gak ada penyalahan itu. Yang ada itu adalah yang disalahkan, yang dijadikan sebab kesalahan, justru dia tidak akan mengakui kamu, siapa kamu. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Jadi waktu yang dipanggil suamimu, siapa bilang aku suamimu? Memang begitu pula ketika kita panggil istri kita, istriku, siapa bilang aku istrimu? Nafsi-nafsi. Rasul aja, nabi-nabi semua orang nafsi-nafsi. Sekarang nafsi-nafsi. Lalu kita sekarang mau terpaut terus pikirkan suaminya, pikirkan jam segini kenapa enggak belum pulang, ngapain? Ngapain pikirkan Allah, Rasulullah? Sudah ridho kepada ente? Sekarang sudah ridho? Mereka ini anak istri kita itu cuma perantara kita kepada Allah dan Rasulnya. Modal kita untuk kepada Allah dan Rasulnya. Kok ini mikiri sesuatu yang enggak bisa buat apapun untuk kita? Cari. Apa yang diperintahkan Allah? Laksanakan. Enggak boleh marah pada suami. Udah stop. Selesai. Enggak boleh marah. Udah enggak boleh marah. Jangan pakai, kalau gini. Enggak ada kalau gini, kalau gini. Itu kalau gini itu setan semuanya. Faham? Ini yang betul seperti itu. Nah, buktinya Sayyidah Khadijah. Pernah marah? Apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad bersumpah, wallahi ladzi, mulai aku kawin dengan Sayyidah Khadijah, tidak pernah terlintas dalam pikiranku ingin berbuat sesuatu atau ingin sesuatu kecuali sebelum aku utarakan sudah disiapkan oleh Sayyidah Khadijah. Demi Allah, tidak pernah aku melihat suatu sikap, suatu keadaan, suatu ucapan, suatu tindakan yang membuat aku gelisah karena Sayyidah Khadijah. Rasulullah tidak pernah sama sekali. Lalu kita katakan apa? Oh itu kan Sayyidah Khadijah. Lalu terus kamu siapa? Sayyidah Khadijah manusia bukan? Kamu siapa? Emang kamu jin bukan manusia? Nah, jadi salah kalau kita mengatakan itu Sayyidah Khadijah itu kan suami Nabi Muhammad. Enggak. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Yang memberikan Sayyidah Khadijah Nabi Muhammad itu Allah. Yang memberikan Nabi Muhammad Sayyidah Khadijah itu Allah. Yang memberikan kamu kepada suami kamu itu adalah Allah. Suami kamu diberikan oleh siapa? Oleh Allah. Sudah syukuri. Apa yang bisa kita lakukan? Yang diperintah oleh Nabi, laksanakan. Amurkum bihi fa'tu mastata'tum, kata Rasulullah. Yang aku perintahkan kepada kalian, Lakukan. Masa taktum itu apa artinya? Sebisa kamu. Maksudnya mujahadah. Terus. Kamu sekarang marah. Ha, ingat. Marah itu enggak baik. Itu dicatat oleh Allah Ta'ala. Mulai sekarang kamu harus janji. Jangan marah lagi. Terus mujahadah. Mujahadah. Mujahadah. Itu artinya masa taktum. Nah, bukan selagi aku bisa enggak marah. Enggak marah. Tapi kalau aku sudah enggak bisa nalahin lagi. Ya gimana lagi? Ya itu setan itu yang bilang. Jadi semua itu harus mujahadah. Lawan. Mana mau jadi seperti siapa? Artisnya, anak nggak mau jadi seperti artis. Anak mau jadi seperti Syekh Khadijah, anak mau jadi seperti Syekh Fatimah Zahra. Ini yang punya yang semacam ini yang luar biasa. Harus jadi pembeda. Jangan orang yang semacam Hubabah Khadijah sedikit. Dan sampai sekarang belum bertemu orang yang seperti anak punya Umi. Sampai sekarang. Sedikit. Ah, jadi yang sedikit. Enggak, anak mau jadi seperti kebanyakan orang. Ya sudah, serah. Yang sedikit itu yang mahal. Kenapa berlian mahal? Kenapa berlian mahal? Sedikit. Berlian yang besar mahal enggak? Kenapa berlian yang besar mahal? Sedikit. Coba berlian besar banyak, pasti murah. Nah, tambah sedikit sesuatu itu, tambah mahal. Nah, jadi hendaknya seperti itu. Ya, kita mohon kepada Allah Ta'ala, kita minta doa kepada Bapak Khadijah. Semoga kalian semua kecipratan. Semoga Sayyidah Khadijah berada di dalam kalbu. Sayyidah Fatimah berada di dalam kalbu kita. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah, dan semua istri Nabi dan putri-putri Nabi yang sampai sekarang kita tidak pernah mendengar kecuali kebaikan dari mereka semuanya, yang mereka ya memang Allah ciptakan sebagai tauladan untuk umat ini dari kalangan wanita. Semoga kita semuanya selalu membayangkannya, menjadikan mereka sebagai tauladan kita, profil yang selalu kita jadikan sebagai motivator buat kita semuanya. Berkat doanya Hubabah Khadijah untuk kita semuanya. Amin. Amin.